Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah mabad. Alhamdulillah, ayol ikhwah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah wa huwa syekhul Islam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Bab ma jaa fi sihri. Bab penjelasan tentang sihir. Maka pada bab ini beliau akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang praktek sihir, ya, bahwa ini termasuk ancaman, ya, kepada para pelakunya. Demikian pula penjelasan, ya, pencerahan kepada kaum muslimin bahwa praktek sihir ini sangat bertolak belakang, ya, bertentangan dengan prinsip tauhidullah. Demikian pula nanti akan disebutkan bahwa pelaku sihir ini kafir, ya, sehingga ini bukan perkara yang kecil atau sepele, sehingga diremehkan karena dampaknya sangat berat, ya, baik di dunia demikian pula di akhirat. Adapun sihir, ya, secara lughah, ya, secara bahasa, maknanya adalah as-sarf, yaitu memalingkan, ya, dimana maksudnya adalah ibaratun amma khafiya walatufa sababuh, bahwa sihir ini adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan sesuatu yang tersembunyi atau tersamarkan sebabnya. Nah, dan sihir dinamakan sihir li'annahu bi umurin khafiyyah la tudraku bil absar. Bahwa sihir dinamakan sihir karena sihir dilakukan dengan menempuh, ya, perkara-perkara yang samar, yang tersembunyi, yang tidak bisa diketahui oleh panca indera, ya, ataupun mata. Ya, ini alasan yang pertama. Kenapa sihir dinamakan sihir? Karena praktek sihir, ya, dilakukan dengan cara-cara yang samar atau yang tersembunyi, yang tidak bisa diketahui oleh pandangan manusia. Auli annahu yusarifu syai'an jihadih, atau sihir dinamakan sihir, ya, karena pada praktek sihir ini melingkan sesuatu dari yang semestinya, ya, dari cara yang wajar, ya. Nah, ini pengertian, ya, sihir, ya, secara bahasa. Ya, sehingga kesimpulannya bahwa sihir ini terjadi, ya, dengan cara-cara yang tersembunyi, yang tidak bisa diketahui oleh, ya, pandangan manusia. Atau yang kedua, sihir dinamakan sihir karena, ya, praktek sihir ini tidak lepas, ya, dari upaya untuk, ya, memalingkan atau mengalihkan, ya, sesuatu dari yang semestinya. Ya. Oleh karena itu, di antara pengertian sihir secara bahasa, seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih, inna minal bayani lasihra, bahwa di antara penjelasan itu ada yang bisa mensihir. Ya. Nah, karena kepandaian di dalam mengolah kata dan beretorika, ya, maka seakan-akan orang yang menyimak, yang mendengarkan tersihir, terkesima. Ya, dan terkadang tidak sedikit yang bisa terpengaruh, ya, dengan penyampaiannya. Nah, adapun ya secara syar'i sihir, ya, pengertiannya adalah azaim, ya, warruqa, yaitu bacaan-bacaan, ya, ataupun ya, akdun yu'assiru fil qulub wal abdan, ya, ikatan-ikatan, ya, ataupun ya, jampi-jampi yang bisa mempengaruhi hati seseorang atau tubuh seseorang. Nah, sehingga terkadang ada yang menyebabkan sakit, ya, bahkan ada yang terbunuh, ya, bahkan ada yang menyebabkan ya terpisahnya antara suami dan istri. Ya. Bismillah, dan ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni, ya. Secara kauni qadari, bukan secara syar'i. Ya. Karena secara syar'i praktek sihir adalah perkara yang dibenci. Yang perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat enggak suka. Ya, bahkan pelakunya kafir. Ya, sehingga terjadinya ya, fenomena ini, munculnya praktek-praktek sihir di tengah masyarakat, ya, baik di kalangan orang kafir, mungkin pula kaum muslimin, ini juga terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Ya. Nah, Allah menakdirkan terjadi. Ya, sebagaimana dahulu Rasulullah sempat tersihir. Ya, beliau Rasulullah sempat tersihir. Ya, oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Ya, Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Ya, di mana orang ini telah menyihir Nabi pada tubuh beliau. Ya, pada tubuh beliau. Sehingga di antara pengaruh sihirnya, ya, itu terkhayalkan pada benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Dan ini hanya terjadi pada tubuh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Dan bukan pada akalnya. Ya. Apalagi hatinya. Ya, sehingga peristiwa ya, ataupun hadis yang menjelaskan tentang tersihirnya Rasulullah alaihissalatu wassalam sahih. Ya, dan ini sama sekali tidaklah merusak dan menjadi celah untuk mencerca ya, dan menjatuhkan ya tentang sikap amanah Rasulullah dalam menyampaikan syariat kepada manusia. Ya, sehingga ini sangat tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh terhadap ya, status beliau sebagai nabi, demikian pula sebagai rasul. Ya, karena sihir yang Nabi alami ya, ini tidak berpengaruh terhadap akal beliau. Ya, demikian pula terhadap hati beliau, hanya pada tubuh beliau saja. Ya, dan itu pun tidak terus menerus. Ya, tidak terus menerus. Nah, dan sihir ayol ikhwah, seperti yang Allah sebutkan, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwa as-sihru qisman. Ya, sihir terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama akdun ya, waruqa ya, ada yang berupa ikatan-ikatan buhul ya, ataupun jampi-jampi ya, ataupun jampi-jampi. Nah, ini jenis sihir yang pertama ya, bentuknya berupa buhul ya, sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk menyihir, atau jampi-jampi, ya, atau jimat-jimat, bacaan-bacaan tertentu, yang mana tukang sihir tersebut menggunakan itu ya sebagai media ya untuk berinteraksi, meminta bantuan kepada syaitan, ya, untuk meminta bantuan kepada syaitan, ya, untuk menimpakan kemudaratan ya, kepada yang akan disihir. Ya, jadi perantaranya apa? Berupa bukhul, ya, atau benda-benda tertentu, atau bacaan-bacaan tertentu yang dibaca ya sebagai alat komunikasi, ya, untuk menghubungkan dengan syaitan. Ya, dia syaitan, ya, kemudian ya dengan itu ya ada harapan, ada keinginan untuk ya memutolatkan yang disihir, ya, baik pada akalnya, baik pada tubuhnya, ya, atau pada hatinya, ya, atau yang semisalnya. Kemudian jenis yang kedua adalah adawiyah wa qaqir, ya, yaitu berupa ramuan-ramuan, ya, racikan-racikan dari bahan-bahan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap tubuh yang disihir. Ya, jadi jenis sihir yang kedua ini bentuknya apa? Ramuan-ramuan, ya, jamu-jamuan, ya, racikan dari bahan-bahan tertentu yang ya, memberikan pengaruh terhadap tubuh orang yang disihir, atau pada akalnya, ya, atau pada hatinya, ya. Nah, sehingga ya ini ya, membuat ya, orang yang disihir terkhayalkan, ya, sehingga dia ya, ada kecondongan untuk melakukan sesuatu karena pengaruh tadi, ya, pengaruh sihirnya itu. Ya. Nah, dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan as-sarf wal-ataf. Ya, as-sarf wal-ataf. Nah, walhasil, ya, ini sebagian dari keterangan para ulama terkait dengan macam-macam sihir, ya, sehingga ya menunjukkan kepada kita bahwa sihir ini sangat banyak bentuknya, sangat beraneka ragam. Ya, bahkan sampai-sampai para ulama menyebutkan untuk sihir ini hampir-hampir tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Saking banyaknya, ya, saking banyak bentuknya, ya, macamnya, apalagi sekarang. Ya, ini yang disebutkan ini sebagiannya. Dan itu pun secara global, terbagi menjadi dua. Ya, ada yang berupa ya, ikatan-ikatan, ya, ataupun jampi-jampi, ya, bacaan-bacaan, ya, atau yang berupa racikan, ya, jamuan, ya. Nah, atau yang semisalnya dari bahan-bahan tertentu. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, ya, pada matan Kitab Tauhid, ya, setelah kita menyebutkan tadi beberapa pengertian dan keterangan para ulama terkait dengan sihir, kata beliau rahimahullah, wa qalillahi ta'ala, adapun dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang ya kufurnya praktik sihir, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 102, ya, surat Al-Baqarah 102, yakni yang mengkisahkan tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya, kata Allah, وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ya, ini potongan ya, dari ayat dalam surat Al-Baqarah 102. Adapun lengkapnya, ya, saya bacakan di sini, biar agak nyambung. Kata Allah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزَلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَعْرِفُونَ أَوْ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَمْ يَسْتَمَشَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka ahlul kitab, ya, secara khusus di sini adalah bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka mengikuti, ya, jampi-jampi bacaan-bacaan yang disampaikan oleh para syaitan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga dari sini, ya, kita mengetahui bahwa, ya, termasuk kebiasaan, ya, orang-orang Yahudi adalah senang, ya, dengan praktek sihir. Ya. Nah, wa ma kafara Sulaiman. Ya, dan sungguh Sulaiman tidaklah kafir. Ya, karena mereka orang-orang Yahudi, ya, dalam rangka untuk melegalkan, ya, praktek sihir yang mereka lakukan, maka mereka menebarkan berita dusta, ya, ya, semacam hoax gitu, ya, di tengah kaumnya, ya, bahwa ini adalah, ya, warisan dari Nabi Sulaiman, kata mereka. Kata siapa? Kata bangsa Yahudi. Ya, sehingga kalau ini dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman, itu terkesannya ini kan warisan Nabi, ya. Ya, Nabi Sulaiman ma'ruf, beliau Nabi, beliau Rasul. Ya. Sehingga, ya, mereka, orang-orang Yahudi, ingin mengesankan bahwa ini adalah warisan para Nabi. Sehingga hendaklah kalian belajar, ya, ilmu sihir, begitu. Padahal mereka ini, orang-orang Yahudi, belajar sihir dari siapa? Ya, bukan dari Nabi Sulaiman. Ya, atau murid-murid Nabi Sulaiman. Ya, tapi dari syaitan. Ya, dari jin yang kafir. Ya, maka kata Allah sebagai bantahan kepada mereka, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu enggak kafir. Ini syarat. Ya, bahkan sangat tegas menunjukkan bahwa praktek sihir adalah kekufuran. Ya, karena Allah sebutkan tadi, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir. Ya, walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi para syaitan-syaitanlah yang mereka kafir kepada Allah, yang mengajarkan ilmu sihir, ya, kepada manusia. Dan di antara, ya, orang-orang yang menjadi kaki tangannya syaitan dalam masalah ini adalah bangsa Yahudi. Ya, mereka yang memasyarakatkan, ya, bahkan ikut menyebarkan secara intens, ya, kepada manusia tentang praktek sihir. Ya. Dan di sini, ya, kata Allah, ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya, dan ternyata ketika Allah menurunkan, ya, ini Babil, ya, sebagian menyebutnya Babilonia, yaitu sebuah kota, ya, di Irak. Ya, dua malaikat. Allah mengirim dan menurunkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut ke negeri Babil, Babilonia. Ya. Nah, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang melainkan dia mengatakan, ya, nahnu fitnah, innama nahnu fitnah, fala takfur. Ya, sesungguhnya keberadaan kami ini yang mengajarkan, ya, ilmu sihir ini fitnah, ujian bagi manusia. Ya, jangan kalian kufur, ya. Jadi dari satu sisi mereka mengajarkan sesuatu, ya, yang bisa memberikan pengaruh, ya, semacam sihir, ya, dan itu sebagai ujian bagi manusia. Ya, sejauh mana mereka taat kepada Allah yang Allah sudah ingatkan bahwa ini haram, tidak boleh. Ya, karena praktek sihir, ayol ikhwah, ini perkara yang haram dari dahulu sampai, ya, sekarang. Bahkan dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Sehingga seluruh ajaran para Nabi dan Rasul, itu diantara syariat yang ditetapkan oleh Allah adalah menetapkan tentang haramnya sihir. Ya, menetapkan tentang haramnya sihir. Sehingga ketika Allah mengirim, ya, ke tengah manusia, ya, Harut wa Marut, ya, yang mengajarkan ilmu sihir, ya, menawarkan begitu, ini sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka tergiur? Ya. Apakah mereka akan belajar ilmu sihir sementara Allah sudah menetapkan itu haram? Ya. Ini ujian, ya, bagi mereka. Sehingga, ya, tidaklah mereka berdua, ya, Harut wa Marut, mengatakan, ya, atau mengajarkan atau mendatang di sebuah kaum, melainkan pasti keduanya mengatakan, innama nahnu fitnah, fala takfur. Ya, sesungguhnya keberadaan kami, ya, dengan apa yang kami ajarkan kepada kalian, itu sebagai fitnah. Ya, tawaran ini sebagai fitnah, ujian dari kalian. ya, sebagai pancingan begitu. Fala takfur, dan tetap ingatkan kan jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya, sehingga mereka sebagian manusia belajar dari keduanya, ya, ilmu sihir yang bisa memisahkan antara ya, seorang suami dengan istrinya. Ya wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'znillah. Ya, dan sesungguhnya apa yang mereka ajarkan itu ya, tidaklah bisa memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ya, ilmu sihir betul terjadi. Ya, ada. Ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Dan pengaruhnya juga ada ya, pada seseorang. Ya, terkadang pada tubuhnya, pada tubuh orang yang disihir, dan terkadang pada akalnya, ya, terkadang pada hatinya, keinginannya, ada pengaruhnya. Dan ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan berarti ya, atau jangan difahami bahwa setiap apa yang terjadi di alam ini berarti Allah cintai. Ya, betul. Ya, sihir terjadi dan bahkan ada pengaruhnya. Ya, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apakah Allah cinta dengan praktik sihir? Ya, apakah Allah senang dengan ilmu sihir? Jawabnya tidak. Ya, namun Allah takdirkan terjadi ini sebagai ujian bagi manusia. Sejauh mana mereka taat dan mau memenuhi peringatan-peringatan Allah atau tidak. Atau hawa nafsu. Ada sebagian mereka belajar ilmu sihir. Apa tujuannya? Ya, untuk tenar. Ya, untuk terkenal. Ya, mencari popularitas. Sebagian lagi mencari kekayaan. Ya, sebagian lagi ya, mencari ya, kedudukan. Ya, Allahumma musta'an. Maka ini menunjukkan bahwa mereka ya, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jal ya, tentang bahaya ilmu sihir. Ya. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan sesungguhnya mereka belajar ya. Ini ketika mereka mendalami ilmu sihir, ya mereka berarti telah belajar sesuatu yang sesungguhnya tidaklah memudaratkan mereka dan tidaklah bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Nah, bahkan sebagian mereka ada ketergantungan dengan ilmu sihir. Ya, menjadikan itu sebagai pegangan. Padahal interaksinya dengan jin, dengan syaitan. Ya. Kemudian kata Allah, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan sungguh mereka bangsa Yahudi, sesungguhnya telah mengetahui. Ya. Telah mengetahui tentang ya, bahaya ilmu sihir. Ya, tentang larangan Allah. Ya. Tentang bagian peringatan yang keras dari Allah kepada mereka tentang ilmu sihir. Bahwa itu haram, enggak boleh. Ya, dan mereka ternyata lebih senang mempelajari ilmu sihir dan meninggalkan petunjuk, meninggalkan ya, bimbingan ya, nabi-nabi ataupun rasul yang Allah utus ke tengah mereka, yang Allah kirim ke tengah mereka. Ya, dan kata Allah sebagai penutup sekaligus ancaman bagi mereka, malahu fil akhirati min khalaq, dan sungguhnya mereka sama sekali tidak ada bagian sama sekali di akhirat kelak. Ini tidak mendapatkan kebahagiaan ya, di dunia terlebih di akhirat. Wala bi'sa ma syarru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh buruk ya, apa yang telah mereka ganti untuk diri mereka. Ya, mereka telah mengganti pembimbingan ya, nabi ataupun rasul yang ada di tengah mereka ya. Kemudian mereka lebih senang belajar ilmu sihir. Ya, kan butuh waktu itu. Ya, butuh untuk belajar ya, ilmu sihir. Sehingga mereka sibuk dengan ilmu sihir, ya akhirnya enggak mau belajar ya tentang Taurat, tentang Injil, ya demikian pula petunjuk dari Nabi ataupun Rasul yang ada di tengah mereka. Laukan ya alamun, ya kalau seandainya mereka tahu dan faham, mengerti tentang bahaya, ya dan kufurnya ilmu sihir dan praktek sihir. Nah, maka ini ya ikhwah, ya, ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Yang mana di dalam ayat ini ya, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, yang terfaedahnya, bahwa sihir ya, ini termasuk ya, perbuatan syaitan. Ya, praktek sihir ini termasuk perbuatan syaitan. Nah, sehingga kalau misalkan ini perbuatan syaitan, ya cukup sebagai bukti bahwa ini adalah perkara yang mungkar. Ya. Nah, meskipun terkadang ya, membuat tercengang mata-mata manusia, membuat kagum ya masyarakat yang jahil ya, sehingga sebagian mereka bahkan terkesima, bahkan rela untuk memberikan hartanya ya saweran ya. Nah, ketika ada pertunjukan sihir, Allah musta'an. Yang kedua, faedah yang kedua, tabri'atu Sulaiman minas sihri, bahwa Nabi Sulaiman berlepas diri ya, dari praktek sihir. Ya. Nabi Sulaiman ya, terbebas ya, dari praktek sihir. Sehingga dusta, apa yang telah dituduhkan oleh bangsa Yahudi ya, terhadap Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman ya juga dulu belajar ilmu sihir. Ya, tahu dari mana? Ya itu. Ketika dengan Fir'aun ya, bisa merubah ya apa? Tongkat ya kan menjadi ular besar ya. Ini kata mereka sihir. Mana juga Nabi Sulaiman belajar sihir juga. Ya. Demikian pula apa? Tongkatnya ya, ketika dipukul kan ya bisa menjadikan lautan ya. Bisa dilewati ya, oleh ya, oleh beliau dan juga para pengikutnya yang beriman ya, sehingga selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang kafir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman juga apa? Itu Nabi Musa. Nah, ya. Jadi saya ulangi ya, apa yang saya kisahkan tadi ini terkait dengan Nabi Musa. Ada Nabi Sulaiman ya, ma'ruf ya dengan kerajaannya. Ya, dengan kerajaannya. Nah, apa yang beliau miliki ya dari kerajaan jin dan manusia ini dianggap karena belajar sihir ya, padahal beliau sama sekali ya tidak pernah belajar ilmu sihir. Bahkan seperti yang kita sebutkan bahwa ya ilmu sihir ini termasuk perkara yang haram ya pada seluruh syariat yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul ya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa mempelajari ilmu sihir ya, dan mengajarkannya ini termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran. Nah, mempelajari ilmu sihir dan mengajarkannya termasuk kekufuran. Dan ini sangat jelas ya, ayat yang kita sebutkan. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Ya, dan sungguhnya Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Ya, tidaklah kafir. Ya, di mana beliau ketika itu dituduh belajar ilmu sihir. Ya, kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman enggak kafir. Menunjukkan ilmu sihir kafir. Ini kekufuran. Kemudian yang keempat, ya. Bahwa ya, adanya pengaruh dari ilmu sihir ya, terhadap seseorang ini terjadi ya, dan sesuatu yang hakiki ya, adanya pengaruh ya dari ilmu sihir terhadap seseorang ini sesuatu yang terjadi dan hakiki ya, dan terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Terjadi atas kehendak Allah secara kauni. Artinya di sini penting untuk diperhatikan bahwa tidak semua yang terjadi di alam ini kemudian Allah suka, Allah cinta. Ya. Allah takdirkan di dunia ini terjadi kemaksiatan, terjadi kesyirikan, terjadi kekufuran, ya, terjadi ilmu sihir akan membuat atau memberikan pengaruh ya kepada seseorang. Lalu apakah Allah senang dengan itu semuanya? Jawabannya tidak. Allah benci. Namun kenapa terjadi? Ya, sebagai ujian bagi manusia. Ya. Sebagaimana Allah menakdirkan untuk menciptakan syaitan. Ya, menciptakan iblis. Terjadi, ada. Ya. Nah, dan ini semuanya ujian bagi manusia. Kemudian, faedah yang berikutnya yaitu nafyu naf'i anis sihri. Ya, bahwa ilmu sihir ini sama sekali tidak memberikan manfaat. Ilmu sihir tidaklah memberikan manfaat. Ya, makanya kata Allah dalam ayat tadi, ya, wa ya'lamuna ma yadhurruhum wa yanfa'uhum, bahwa mereka orang-orang Yahudi mereka telah belajar sebuah ilmu yang sama sekali tidaklah memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ini pada asalnya. Ya, sehingga terjadinya pengaruh dari ilmu sihir ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Kemudian, pada yang berikutnya, haqaratu sahir wa dana'atihi, wa dana'atuhu. Ya. Rendahnya kedudukan tukang sihir. Ya. Rendah dan hinanya kedudukan tukang sihir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi mana? Iya. Allah telah menyebutkan tadi wa ala qad alimu lamman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Ya. Nah, bahwa mereka orang Yahudi telah mengetahui. Ya. Di saat mereka telah mengganti dan meninggalkan petunjuk dari nabi ataupun rasul, ya, yang Allah utus ke tengah mereka, kemudian mereka lebih sibuk dengan ilmu sihir, kata Allah malahu fil akhirati min khalaq. Bahwa mereka nanti di akhirat enggak punya bahagian sama sekali. Ya, ini bukan termasuk ahli jannah, tapi neraka tempat kembali mereka. Ya, dan bila. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, wa qawlihi, dari yang kedua, dia menunjukkan ya, kufurnya praktek sihir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-51 ya. Allah menyatakan yu'minuna bil jibti wa tawhut. Ya. Yu'minuna bil jibti wa tawhut. Ini juga sama ya. Mengisyaratkan kepada bangsa Yahudi. Ya. Di mana mereka ya seperti yang Allah sebutkan pada awal ayat ya. Allah nyatakan alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Yu'minuna bil jibti wa tawhut. Ya. Wa yaqulun lil ladina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila. Ya. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat ya, kepada orang-orang yang telah diberikan bagian berupa Alkitab kepada mereka. Ya, ini Alkitab. Bangsa Yahudi secara khusus. Ya. Nah, menunjukkan bahwa mereka, bangsa Yahudi, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, dikenal sebagai orang-orang intelektual, para cendekiawan, ya, pinter. Ya, ngerti tentang Taurat, demikian pula Injil. Namun ternyata ilmu yang mereka miliki, mereka kesampingkan, mereka tinggalkan. Apa buktinya? Kata yu'minuna bil jibti wa tawhut. Ya, mereka dengan ilmu ya yang mereka miliki, wawasan yang luas tentang Taurat, tentang Injil, yang tentunya mengharamkan tentang praktek sihir, namun ternyata mereka beriman dengan al-jibt wa tawhut. Ya, al-jibt, di antara tafsir dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qala Umar al-jibtu as-sihru. Al-jibt, yaitu praktek sihir. Sehingga mereka, orang-orang Yahudi, dengan ilmu yang mereka miliki, masih beriman, ya, masih membenarkan, masih senang dengan praktek sihir. Wattahu, demikian pula dengan penyembahan-penyembahan terhadap ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, lagi-lagi Allah menegaskan di sini, termasuk kebiasaan bangsa Yahudi adalah senang dengan praktek sihir. Dan sebagai faedah ya, disebutkan oleh sebagian ya, para ulama yang lain terkait dengan tafsiran dari Al-Jibt ya, seperti yang dinukilkan dari Al-Jauhari dan yang lainnya. Ya, kata beliau, Al-Jibtu kalimatun taqa'u ala sanam wal kahin was sahir wa nahwi dhalik. Ya, al-jibt yaitu sebuah kata ya, ungkapan yang ditunjukkan ya kepada berhala ya, patung ya, atau dukun atau tukang sihir atau yang semisalnya. Ya, artinya di sini kalau demikian berarti ya, ketika Allah menyatakan yu'minuna bil jibti wa tawhut, bahwa mereka bangsa Yahudi masih beriman dengan al-jibt ya, dengan tadi di antara tafsirnya dari tafsir Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apa tafsirnya? Sihir. Ya. Nah, di antara tafsir yang lain dari al-jibt, kata beliau rahimahullah, adalah untuk berhala atau patung. Ya, yakni mereka berarti bangsa Yahudi masih percaya dengan patung. Demikian pula dengan kahin, dengan dukun. Demikian pula sahir dengan tukang sihir. Termasuk pula yang semisalnya tukang ramal. Ya, sehingga mereka, subhanallah, ilmunya tidak dipakai. Ya. Mereka ngerti ini haram, ini enggak boleh, tapi dilanggar oleh mereka. Bangsa Yahudi, Bani Israel. Ya, tahu mereka bahwa praktek perdukunan, ya, praktek ramal-meramal, ya, sihir-menyihir, ya, ini enggak boleh. Namun tetap mereka langgar. Na'udzubillah. Ini tentunya memberikan pelajaran kepada kita tentang bahaya. Ya, meninggalkan ilmu. Ya, bahaya dari tidak mengamalkan ilmu. Ya, sehingga tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang membuahkan amalan, ilmu yang membangkitkan, ya, semangat kita untuk beramal saleh. Ya. Oleh karena itu di antara doa Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah, ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Allah alam suwab. Nampaknya sudah mau isya ya. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Atas kelebihan dan kekurangan, dimaafkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.